بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar a'adhan Allah wa iyaakum minan nar. Yaqulul imam Dhul Qayyim rahimahullah wa min afatin nazar, diantara bentuk kerusakan an-nazar, melihat hal-hal yang diharamkan atau nazar secara umum, terkhusus ketika dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nazar yuwarrithul hasarat waz-zafarat wal harakat. Nazar itu mewariskan kerugian, zafarat waharakat juga mewariskan panas di dalam tubuhnya, dan merasuki dirinya. Zafarat ada suara, ya, nampak dari atau keluar dari tubuhnya. Zafarat. Naam. Akhraja nafsa min ra'iyatih ba'da maddihi ya. Zafar syas, ya, dicampakkan, ya, setelah dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Artinya ketika seorang menghampaskan pandangannya, maka ada sesuatu yang membuat dirinya merugi. Bukan hanya itu. Naam. Melainkan ditambah lagi, dirinya akan terbakar karena dia membiarkan dirinya nam terbakar dengan pandangannya, melihat dengan pandangannya. Fayaral 'abd ma laysa qadran 'alaihi wa la sabiran 'anhu. sehingga dia tidak bisa mampu menahannya, menahan pandangannya, dan tidak bisa bersabar, tidak bisa bersabar untuk melepaskan pandangannya, sehingga terlalu selalu melepaskan pandangannya. Wahada min a'zamil azab, dan yang demikian ini adalah termasuk azab, siksaan yang paling besar. Ya, ini azab yang paling besar. Min, sebagian dari siksaan batin, sebagian dari siksaan hati. Nam, Allah siksa terhadap hambanya. Contohnya saja zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin dia melihat wanita yang bukan mahram. Lah yang sekarang, ya banyak yang dilihat, baik wanita yang bukan mahram atau apapun itu bentuknya, atau mungkin sekarang yang yang ada di media sosial, dia terus melihat sehingga tersiksa, terbakar hatinya, jiwanya, dirinya. Dan ini sebenarnya siksaan. Siksaan karena dirinya ketergantungan kepada benda tersebut, pandangan tersebut. Antara mala sabrulaka anhu, engkau melihat sesuatu yang kamu tidak bisa menahannya. Ya, terus ketagihan. Contoh misalkan dia melihat TikTok atau YouTube atau apapun itu. Terus ketagihan dan terus dibiarkannya. Justru ini adalah azab, siksaan. Wala qudrata laka alaih, dan kamu pun tidak bisa mengendalikannya. Sehingga terbawa terus, terbawa, terbawa dan terbawa dengan pandanganmu. Ala syair, berkata salah seorang penyair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atka al-manadhiru. Kata al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kapanpun ketika engkau selalu membiarkan pandanganmu terlepas melihat sana sini, maka hatimu akan capek karena selalu mengikuti keinginan pandanganmu. Ra'aitallazi kulluhu anta qadirun alaih wa la'an ba'dhihi anta sabirun. Kamu akan terus selalu melihat yang seluruhnya saja kamu tidak mampu mengendalikannya, melepaskannya. Apalagi wala ambadhi anta sabirun, sebagiannya pun kamu tidak bisa bersabar untuk menghindarinya. Wa hadzal baitu yahtaj ila syarh. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, bait syair ini butuh kepada syarah. Bait syair ini butuh kepada penjelasan. Annaka tara ma la tasbir an syai'in minhu wa la taqdir ala syai'in minhu. Sesungguhnya engkau melihat ma la tasbir an syai'in minhu. Melihat sesuatu yang kamu tidak bisa sabar atasnya, menahan atasnya. Wa la taqdir ala syai'in minhu, engkau pun tidak bisa mengendalikannya. An syai'in minhu, meninggalkannya. Ala syai'in minhu, mengendalikannya. Fa inna qawlahu la kulluhu anta qadirun alaih, nafyun liqudrati 'alal kull. Dia tidak bisa melihat seluruhnya. Allati la tambaghi illa bi nafyil qudrah 'ala kulli wahidin, yang mana tidak sepantasnya kecuali dia harus meninggalkan secara keseluruhan. Wa kam mimman arsala la'adati fama aklaat illa wa yatashakhatu bainahunna qatila. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berapa banyak dari manusia yang mereka membiarkan pandangannya, melepaskan pandangannya, begitu saja bebas, terlepas. Melainkan dia pun terhempas menjadi mayat, sasaran dari pandangannya tersebut. Kama qila ya naziran ma aqla'at lahadatuhu hatta tashahata bainahunna qatila. Wahai orang-orang yang selalu memandang dan melepaskan pandangannya, lirikannya, sampai dia pun terhempas menjadi mayat disebabkan karena pandangannya. Waliya min abyatin, dan aku memiliki bait syair, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Mala salamata faghtadat lahadatuhu waqfan ala talalin yadhunnu jamila ma zala yatba'u izrahu lahadatihi hatta tashahata bainahunna qatila. Berapa banyak dari pandangan yang dilepas sehingga terlepas pula keselamatan pada dirinya. Dia pun berdiri membiarkan, melepaskan pandangannya. Dia menyangka itu adalah perbuatan yang baik, yang bagus, yang indah. Mazalayat bahwa Israulah abati hatta tashahata bainahunna qatila. Selalu pandangannya dibiarkan terlepas, melihat sana sini, matanya jelalatan, sampai dia pun membiarkan dirinya terhempas menjadi mayit, menjadi mayat yang terbunuh dengan pandangannya dirinya sendiri. Wa min al-ajabi anna lahadatan nadhir sahmun la yasil ila al-mandhur ilayh. Dan di antara termasuk perkara yang sangat menakjubkan, anna lahadatan nadhir, bahwasanya lirikan orang yang melihat, yang memandang, yang melirik merupakan anak panah, la yasil ila al-mandhur ilayh, yang tidak sampai, tidak akan sampai kepada objeknya. Hatta yatabawa makan mengqalbil nadhir, sampai anak panah itu pun kembali lagi kepada dirinya sendiri. Waliya min qasidatin ya ramian bisihamil lahdah ya ramian bisihamil lahdhi mujtahidan antal qatil bima tarmi fala tusibi. Wahai orang-orang yang membiarkan melempar anak panahnya dengan pandangannya, antal qatilu, engkaulah yang akan terbunuh, bima tarmi, disebabkan karena bidikanmu, fala tusibi, engkau pun tidak akan bisa melihatnya, mendapatkannya. Wa ba'id at-tarfi yartadu shifaa'a lahu ihbis rasulaka la yatika bil 'atabi. Wahai orang-orang yang selalu membiarkan lirikan pandangan matanya, yartadu shifaa'a lahu ihbis, membiar dia mencari, kalau dia ingin mencari obatnya, maka tahanlah pandanganmu, jangan sampai membiarkan pandanganmu terbakar, membakar dirimu sendiri. Wa ajabu min dzalika anna nadrah tajrahul qalba jarha, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan yang lebih mengherankan lagi, bahwasanya pandangan mata itu akan melukai jiwa dengan luka yang sangat menyakitkan. Fayatbi'uha jarhan ala jurhin, sehingga tertumpuklah luka di atas luka. Malayamna'u alamul jaraha min istida'i kitikrariha. Kemudian kalau sudah terbiasa terus hatinya terluka, tidak ada lagi penghalang, dan terus menerus luka di atas luka, maka akan menjadi penyakit. Waliya aydan fi hadzal ma'na, dan aku pun memiliki syair, bait syair semakna dengan ini. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إذن كل مليحة ومليه. هل قرأناه صح؟ مليه belum baca apa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, senantiasa kamu terus melepaskan pandanganmu demi pandangan berikutnya. Fidrikul limalihatin wa malihin, selalu memandang dan melihat wanita-wanita yang cantik dan manis. Wa tadhunnu dzaka dawa'a jurhika wa huwa fil tahqiq tajrihun ala tajrih. Dan engkau menyangka yang demikian adalah obat penawar dari lukamu, padahal yang sebenarnya adalah luka di atas luka, semakin menderita. Waliyadzubillah. Wadabahta tarfaka bil'adha bil'lihad bil'buka wabil'buka falqalbu minka zabihun ay zabihi. Maka engkau pun menyembelih pandanganmu dengan terus menerus melihat nam dan tangisan. Falqalbu minka, sehingga hatimu zabihun ayu zabih. Falqalbu minka zabihun ayu zabih, maka hatimu pun tersembelih, terluka nam di atas luka yang menderita. Waqad kira habsul lahadat aisar min dawamil hasarat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang menahan pandangannya saja, ya, ini lebih mudah dibandingkan dia terus menerus membiarkan pandangannya terbuka, dibiarkan begitu saja. Artinya apa? Anjuran atau arahan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaknya seseorang menahan pandangannya, lirikannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu dia menahan lirikannya, dia menahan pandangannya, lebih mudah siksaannya, lukanya lebih ringan dibandingkan terus dia campakkan pandangannya, dia biarkan pandangannya, dia lepas pandangannya untuk melihat wanita yang cantik dan manis, atau sebaliknya. Bagi perempuan pun demikian. Waliyadzubillah. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa min madakhil ma'asil khatarat wa amal khatarat. Di antara poin yang berikutnya dari madakhil ma'asi, pintu-pintu kemaksiatan, adalah betikan hati yang terus dibiarkan, yang terus nam tidak ditahan betikan-betikan itu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fasyanuha al-khatarat syanuha as'abu fa'ina mubda'ul khair wa syar. Khatarat, betikan-betikan hati ini, ya, mabda'nya lebih susah. Ya, betikan hati ini mabda'nya susah, permulaannya susah, nah, dan lebih susah, nah, lebih berat, nah, karena apa? Betikan hati ini sumber dari kebaikan dan keburukan. Maksudnya gimana? Wa minha tatawalladul iradatu wal himamu wal azaimu. Dari betikan-betikan itulah akan lahir, ya, wah saya mau begini, wah saya mau begitu. Betikan, dari betikan hati, ya, suara-suara hati. Nah, dari situlah muncul, kata Ibnu Qayyim, kebaikan atau keburukan. Maunya bagaimana? Dia pengennya apa? Nah, kalau lahir darinya keinginan-keinginan, ya, cita-cita, berazam, tekad bulat, ya, ada niat. Faman ra'a khatarati malaka zimama nafsi wa qahara hawa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa Nah, barang siapa yang mengendalikan, barang siapa yang mengendalikan betikan hawa nafsunya, betikan jiwanya, maka nah, dia akan bisa mengendalikan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya. Wa man ghalabathu khataratu fa hawa wa nafsuhu aghlabu. Maka sebaliknya, barang siapa yang membiarkan dan dia dikalahkan oleh betikan hawa nafsunya, betikan jiwanya, betikan hatinya, maka dia pun bisa dan akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Wa man istahana bil khatarat qadatu qahran ilal halakat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang menganggap remeh, ah betikan hati doang, ya terbetik hatinya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, ada betikan hati, dia anggap remeh nih betikan hatinya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang meremehkan betikan hatinya, dia remehkan, dia biarkan, nah maka dia pun akan dikendalikan dan digiring kepada kehancuran. Na'udzubillah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahumus syaitan ya tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Semuanya orang-orang yang bertakwa ketika diganggu oleh syaitan, maka berzikir, mengingat Allah. Pasti gangguan itu ada, betikan pengen ini, pengen ini, pengen ini. Oh, niatnya pengen ini, ada betikan hati. Hah? Lagi ngelamun, betikan hati. Lagi ini, betikan hati. Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah disini mengatakan, barang siapa yang membiarkan betikan hatinya, dia menganggap remeh betikan hatinya, maka akan digiring kepada kehancuran dan kebinasaan. Waliyadzubillah. Akan digiring kepada kebinasaan dan kehancuran. Na'udzubillah. Wa la tazalul khataratu taridu ala qalb hatta tasiru munan batilatan. Akan terus senantiasa betikan hati itu ya menggiring jiwa, menggiring hati ini sampai ada cita-cita yang batil, niatan-niatan yang buruk, kasarabin seperti fata morgana biki'atin yasabuhu dham'an ma'an, ya seperti fata morgana yang ada, yang nampak. Orang-orang yang haus itu menganggap itu air. Hatta idza ja'ahu, sampai-sampai ketika orang yang haus mendatanginya, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati apapun. Wa wajadallaha indahu, maka dia mendapatkan di sisi Allah. Fa wafahu hisabah, maka Allah tunaikan janjinya, Allah tunaikan kecukupannya. Wallah sari'ul hisab, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha cepat hitungannya. Wa khasun nas himmatan wa adha'uhum nafsan man radiya min al-haqa'iq bil amanil kadhibah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang paling jelek, orang yang paling merugi cita-citanya adalah wa adha'uhum nafsan, dan orang-orang yang paling rendah jiwanya, man radiya minal haqa'iq bil amanil kadhibah, seseorang yang ridha dengan hakikat-hakikat sesuatu amani, angan-angan yang dusta. Wastajlaba hali nafsi, dia pun menyerap untuk dirinya sendiri. Watahalla biha, dan dia pun berhias dengan cita-cita yang dusta. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa hiya la'amrullah ru'usu amwalil muflisin. Maka yang demikian, demi Allah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Ya, modal orang yang bangkrut. Orang bangkrut bisa dagang enggak? Enggak ada, karena enggak ada modal. ya, enggak ada modal namanya sa'afiqah, enggak punya barang dagangan, ya, enggak punya barang dagangan, gimana, apa yang mau dijual, ya, enggak punya modal, muflis. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, ru'us amwalil muflisin, modalnya orang-orang yang bangkrut apa? Angan-angan yang dusta, angan-angan yang kosong, ya, matajirul batilin, perdagangan orang-orang yang batil. Nah, wahia yaitu qutun nafsul fariqah, makanan jiwa orang-orang yang kosong, jiwanya kosong, hatinya kosong. Allati qad qana'at min al-wusul bi zawratil khiyal, yang dia sangat suka, ya, selalu mengisi hatinya, jiwanya dengan khayalan. Wa min al-haqa'i bi kawadzibil amal, dan hakikatnya dia mengisi jiwanya dengan angan-angan yang dusta. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, amaniyun min su'da wura'un ala dhama, saqatna biha su'da ala dhama'in barda, munan in takun haqqan takun ahsanal muna, wa illa faqad ishna biha zamanan ragada. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, amani, angan-angan, ya, min su'da wura'un ala dhama, angan-angan yang datang dari su'da, ya, wura'un ala dhama, hanya membuat haus saja. Sakat nabiha su'da, kami kasih minum, ya, kepada si neng su'da, ala dhama bardan, minum yang dingin, ya, munan intakun haqqan takun ahsanal munah, cita-cita yang baik, yang benar, ya, adalah cita-cita yang lurus, yang baik, bukan cita-cita angan-angan yang kosong. Wa illa faqad ishna biha zamanan ragada, kalau tidak demikian itu hanya angan-angan yang kosong saja belaka, karena kita pun sudah hidup di zaman-zaman yang makmur, ya, tapi kalau cuma omong kosong, ya percuma, buat apa? Angan-angan yang dusta, buat apa? Itu muncul, timbul, muncul dari apa? Khatarat, khatarat, ya, bisikan-bisikan, saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, bisikan, bisikan syaitan. Kebanyakan manusia diganggu dari bisikan-bisikan syaitan ini. Makanya, nah, selalu dianjurkan apa? Zikir pagi dan sore, selalu dianjurkan, ya, zikir pagi dan sore, ya, dianjurkan di, nah, dianjurkan kepada, nah, umat ini. Wa ya'dharu syai'an 'ala al-insan, yang demikian itu sangat membahayakan bagi manusia. Wa tatawalladu min al-'ajz wal kasal, angan-angan yang kosong ini lahir muncul dari ajz. Ajz itu tidak mampu. Wal kasal, dari yang malas, orang-orang malas. Ya. Nah, dia tidak mampu dan dia malas. Lengkap, ya, dia tidak mampu, ditambah lagi dia malas. Nah, dia tidak mampu. Nah, lawannya, ya, ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, beda lagi. Kalau nggak ada kemampuan, ingin melakukan ini, tidak memiliki kemampuan, berarti apa? Lemah. Nggak memiliki kemampuan, buat apa? Wal kasal, ditambah lagi malas. Kalau malas, ya, kalau malas dia memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk sholat 5 waktu, ya, Dia memiliki kemampuan, tangan ada, kaki ada, mulut ada, motor ada, kendaraan ada. Ah, tapi malas. Ini kasal, malas. Kalau ajaz, enggak punya motor, enggak punya kaki, enggak punya tangan. Ajaz, miskin, fakir, enggak punya apa-apa. Mau apa dia? Enggak bisa apa-apa. Beda apa sama? Beda. Kalau ajaz lebih parah. Kalau kasal kadang, kalau malas itu kadang apa? Dia memiliki kemampuan. Dia memiliki apa-apa yang dia miliki, tapi karena malas. Kalau ajaz memang dari dasarnya memang dia lemah, enggak bisa apa-apa. Orang sakit stroke. Mau talim, kira-kira gimana? Stroke. Dia di rumah sakit pasang selang ini semua. Saya pengen talim. Piye? Ini apa artinya? Ajaz, enggak bisa apa-apa. Ya, mohon maaf misalkan dia pincang dua kakinya, misalkan, bukan menghina ini ala fard. Ya. Pengen talim, enggak ada yang nganter. Atau mungkin minus, dia minusnya 10 parah, kena sinar motor enggak bisa. Jalan malam enggak bisa. Hah? Mau ikut daurah enggak ada uang, enggak ada ini. Ini namanya apa? Ajiz. Ini namanya ajiz. Enggak bisa apa-apa. Lemah. Ya. Nah. Taib. Kemudian apa? Malas. Kalau malas tergantung. Kadang dia ada motor, ada mobil, ada bensin, ada uang. Tapi mau berangkat. Enggak mau berangkat. Malas. Beda apa sama? Beda antara ajaz dengan kasal. Ya, antara lemah, enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa, dengan malas. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari dua ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada engkau. Perhatikan, ini butuhnya kita kepada doa. Pentingnya kita kepada doa. Berlindung kepada Allah. Ya, penting doa pagi, siang, pagi sore atau menjelang tidur atau ketika sholat tahajud, sholat malam. Itu penting. Atau ketika safar. Ketika safar ini penting. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au zal au azilla au uzal. Ya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau an adilla au udal. Aku tersesat dalam perjalanan itu bisa tersesat. Lo neng endi iki? Di mana nih? Gelap dia enggak tahu. Au udal atau disesatkan sama orang lain. Au azil au tergelincir. Naik motor, naik mobil, tergelincir. Na'udzubillah. Ah, na'udzubillah. Penting, doa ini penting. Jangan dikira. Ada Google Map, hatta Google Map. Manfaat. Yang penting doa. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhal, au azilla au zal, au ajhala au yujhal alayya. Al-Muhim ayolah farahimahullah, apapun keadaannya dari kita. Ya, penting dan penting, sangat penting selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari ajaz wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Ya, wal jubni wal bukhl wal haram. Ila akhiril hadis. Kalau sudah lahirnya dari ajaz dan dari al-kasal, ya, kalau lahirnya dari al-ajiz dan kasal, watwalidu tafrid wal hasar wal nadam, akan melahirkan, ada lahir lagi, apa tafrid, ya, wal hasarah wal nadam, kerugian, penyesalan, ya, at-tafrid. wal mutamanni laha fatathu mubasyara al haqiqah al hissiyah hawala surataha fi qalbih. Sedangkan orang-orang yang berangan-angan saja, hanya berangan-angan, akan luput baginya, akan luput darinya hakikat secara panca indera yang bisa dipegang. Dia hanya bisa merangkul saja. Faqana abi usubi wisal suratihi wa himmi wa hamiyah khayaliyah sawaraha fikruh. Dia hanya bisa menggambarkan keinginannya secara khayalan saja, pemikiran khayalan dia saja, pemikiran yang kosong. Wadzalika la yujdi 'alai syai'an, yang seperti ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Wa inama mathalu mithl al-ja'i wa dham'an, permisalan dia seperti orang yang lapar dan seperti orang yang haus. Yusawwiru fihi fi wahami surat at-ta'am wa syarab, menggambarkan seakan-akan dia punya makanan dan minuman yang enak, yang lezat. Wa wala ya'kul wa la yashrab, dalam keadaan dia tidak bisa memakannya, juga dia tidak bisa meminumnya. Ya buat apa? Ini hanya khayalan ya semata. Ajaz itu apa tadi? Hah? Gak bisa apa-apa. Taruhlah ala fard, taruhlah misalkan, ya ini bukan menghina ya, taruh yang paling cacatnya di zaman kita sekarang apa? Gak punya tangan, gak punya kaki. Taruhlah gak punya kaki, cuman punya tangan aja. Punya tangan zaman sekarang tergantung. Kalau dia memang pada dasarnya ajas, gak bisa apa-apa, tapi dia punya kekuatan jiwa, dia akan bisa kaya raya kalau pandangannya duniawiah. Hah? Berapa banyak orang yang cacat ya. Nah, tetapi apa? Mereka kaya raya bisa. Dengan kelemahannya dia bisa maju. Berarti apa? Berarti apa? Bisa ada perubahan. Lah ini sudah cacat ya. Nah, enggak ada perubahan. Lebih parah lagi, sempurna. Kaki ada, tangan ada, ini ada, semua ada. Ah. Parah, enggak bisa apa-apa. Bisanya cuman minta-minta. Ini yang repot. Hah? Ini yang bahaya yang seperti ini. Hanya bisa mengemis. Tasawulat. Kaki ada, tangan ada. Allah kasih akal dia. Ah, kenapa dia tidak mau bekerja? Kenapa dia tidak mau berpikir bagaimana mencari penghidupan? Nah, bagaimana dia akan makan dan minum? Hanya khayalan saja. Ya buat apa? Nah. Ya. Nah, mohon maaf misalkan dia buta. Ya, berapa banyak orang yang buta juga sukses. Eh, tetapi karena dia memang mentalnya, jiwanya yang rendah. Kalau mungkin buta atau cacat itu wajar, mungkin. Lah ini sempurna, mata ada, kedua tangan ada, telinga normal, kaki normal, semua normal. Ah, na'udzubillah. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa syukuru ila dhalika wa istijlabuhu yadullu ala khasasati nafs wa dha'atiha. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, nam, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, seorang as-sukun ilaiha, merasa tenang ya kepada pengemisan, kepada kerendahan. Ya, ini menunjukkan rendahnya jiwa orang tersebut, hinanya orang tersebut. Wa inama syarafun nafs, hanya saja seorang jiwa itu akan Nah mulia wazakauha dan bersih, ya, dan tinggi jiwanya. Biayan fi'anha kulla khataratin la haqiqata laha. Dia harus menghilangkan segala bentuk bisikan-bisikan yang tidak ada hakikatnya. Tumalayarra an yukhtiraha bibalih wa ya'naf li nafsi minha. Kemudian dia berusaha untuk tidak ridha, ya, jangan sampai dia merasa ridha dengan bisikan-bisikan yang tidak benar, yang dusta, omong kosong, enggak ada manfaatnya. Ah, siapa yang bisa ngasih contoh? Dia ngejar-ngejar harta di kuburan, pengen kaya di kuburan. Ya omong kosong, khayalan, khayalan. Ah, pengen kerja dagang cari duit, jualan air, jualan ikan, jualan sembako, dapat duit. Yang jelas aja, yang jelas. Jangan sampai khayalan yang kosong, yang dusta. Naam. Wa la yarda bi an yukhthiraha bi balih. Wa ya'naf li nafsi minha. Dan dia restart lagi tuh, dihapus yang sebelumnya, hapus, ganti memori yang baru, yang bagus, yang lurus. Ya. Jangan sampai angan-angan kosong belaka, jangan. Kalau angan-angan kosong belaka ya buat apa? Nah, buat apa? Sumal khatarat ba'du aqsamun taduru ala arba'ati usulin. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang namanya khatarat, betikan, bisikan jiwa, itu ada beberapa macam. Khataratun yastajlibu minha manafi'u dunya. Ada jenis bisikan, betikan jiwa yang bisa memberikan manfaat dunia. Saya mau kerja. Ya, saya mau kerja ini, saya mau dagang ini. Ah. Naam. Ya, memang mendukung, semuanya mendukung. Maka yang demikian memberikan manfaat dunianya. Yang kedua, khataratun yastadfi'u fiha madaratu dunya. Ada jenis betikan hati justru akan membahayakan dunianya. Ini enggak boleh, hapus, direset, dibuang jauh-jauh. Yang ketiga, khataratun yastajlibu biha masalih akhiratah. Ada jenis khatarat, betikan-betikan hati yang di situ bisa mengambil atau bisa diambil maslahat akhiratnya. Yang keempat, khataratun yastarfi'u fiha madar akhirati. Ada jenis betikan hati yang justru malah membahayakan jiwanya. Falyahsuru suril abad khatarati wa afkaru wa himamah fi hadil aqsamil arba'ah. Maka hendaknya seorang hamba nam membatasi pikirannya hanya pada empat ini saja. Faidan hasarat lahu biha fama amkana ijtima'u minha ma lam yatruk li ghairih. Maka apabila dia sudah membatasi pikirannya sebatas itu saja, ya, sekuat mungkin, sekuat tenaga, maka dia tidak akan meninggalkan yang lainnya. Wa idza tazahamat 'alal khatarat litazahum muta'allaqatiha muta'alliqatiha qaddama al-aham alladhi yakhsha fawtah. Maka apabila saling berbenturan bisikan-bisikan itu, maka dia harus mendahulukan yang paling terpenting. Ya. Jangan sampai dia hilang dari yang bermanfaat baginya. Wa akhar alladhi laysa bi aham wa la yakhaw fawtah. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, ya, betikan hati, betikan jiwa. Oh, pengennya ini, pengennya. Bermanfaat nggak? Dipikirkan dulu, baik-baik. Nah, wabakiyak ismani akharan, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, tersisa ada dua bagian yang lainnya. Ada petikan yang sifatnya muhim, penting. La yafutu, tidak akan hilang. Yang kedua, ghairu muhimin, ada sifatnya petikan hati yang tidak penting. Walakinnahu yafut, akan tapi dia akan hilang. Fabikulli minhuma ma yad'u ila taqdimih, maka ketika kedua-duanya berdesakan, mana yang harus didahulukan? Ya, mana yang harus didahulukan? Yang penting untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Difikirkan, itu gunanya akal di situ, fikirkan. Fahuna yaqa'u taraddud wal hirah. Dari sinilah nam terjadi, akan terjadi apa? Kegoncangan dan keraguan-raguan. Maka minta kepada Allah. Kalau sudah ragu, minta petunjuk kepada Allah. Sholat, berdoa, minta kepada Allah bimbingannya, hidayahnya, taufiknya. Itu. Fa in qaddama al-muhim khasya fawat madunah, wa in qaddama madunahu fatal ishtighal bihi anil muhim, wa dhalika bi an yu'rid lahu amran la yumkinu al-jam' bainahuma wa la yahsul ahaduhuma illa bi tawfitil akhar. Ketika ada suatu perkara yang penting, dia dahulukan yang penting, khawatir yang lainnya hilang. Juga sebaliknya, ya, maka inilah tugasnya akal, fikih, ma'rifat, minta pertolongan pada Allah. Ini yang paling penting. Wa min hahuna irtafa man irtafa, wa anjaha man anjah, wa khaba man khaba. Dari sinilah seorang akan diangkat, seorang akan sukses, seorang akan hina rendah. Dari sini, dari ujian-ujian ini. Sehingga yang paling terpenting adalah minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akthar man tara mimman ya'dhumu 'aqluhu wa ma'rifatuhu yu'thiru ghayra al-himam muhim alladhi la yafutu 'ala al-muhim alladhi yafutu. Kebanyakan manusia, man tara mimman ya'dhumu 'aqluhu, engkau akan melihat beberapa banyak dari mereka yang lebih mengagungkan akal pikirannya, ma'rifatnya, pengetahuannya, yu'thiru ghayra al-muhim, lebih didahulukan dari perkara yang tidak penting. Alladzi la yafutu 'alal muhim alladzi yafutu, yang mana perkara tersebut tidak akan hilang, ya, dibandingkan dengan perkara yang penting yang akan hilang. Wala tajidu ahadan yasrum min dzalik. 6. Dan engkau tidak akan mendapati seorang pun selamat dari hal itu. Walakin mustaqillun wa mustaktirun, akan tapi perkaranya ini ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang faham sedikit, ada yang faham banyak. Ada yang orang yang faham, ada yang tidak faham. Contoh banyak sekali. Contoh kejadian. Dia lagi kerja di perusahaan, ya, tiba-tiba terbetik darinya, pengen apa? Pensiun dini, dapat pesangon 1M, 5M, gede gak? Gede. Terbetik darinya pengen, contoh aja, ya, jangan tersinggung, gak perlu tersinggung, mojud, ada yang seperti itu. Contoh. Seorang dia lagi kerja, ya, bisa sholat, bisa talim, bisa sunnah, bisa apa? Bisa. Al-muhim, karena betikan hati aja, betikan hati, akhirnya dia pengen apa? Keluar sign. Dia bisa melihara sunnah. Al-muhim nggak ada penyelisihan. Artinya mau sholat, mau apa, bebas. Uang gaji full, lengkap. Dia bisa talim, bisa daurah, bisa kerja, bisa apa, aman lah. Tapi ujung-ujung ada bisikan hati, pengen pensiun dini. kalkulasi fulus. Oh, keluar sekian miliar. Ya, pas ditanya kenapa resign? Saya mondok. Saya pengen mondok dan lain sebagainya. Akhirnya resign. Ya. Ini ada contoh. Ya. Nah, orang luar. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Ya, ternyata setahun, dua tahun, enggak sampai setahun dia wala ngaji. Ah, ngaji juga enggak, mondok juga enggak, tinggal di pondok juga enggak. Ah, malah sibuk dia cari duit. Kenapa? Ya, ya boro-boro katanya. Karena apa? Kehidupan sebelumnya terbiasa apa? Mewah, duit ada dan lain sebagainya. Itu dari betikan hati aja. Dia masih muda. Ah, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Ah, tadinya pengen di pondok, qadarullah tersibukkan dengan dunianya. Talim pun enggak, pensiun setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun pensiun. Al-muhim, ya makanya Ibnu Qayyim di sini rahimahullah mengatakan wala tajidu ahadan yaslamu min dzalik. Engkau pun ya tidak akan mendapatkan kecuali tidak akan mendapatkan orang yang selamat dari perkara ini kecuali sedikit. Ah, perhitungan dia udah ya, dapat pesangon 5M, 1M, bisa usaha ini, usaha ini, usaha ini. Ya, qadarullah, bangkrut semua. Ya. Hakadza ya, ikhwan. Ya, dari betikan. Padahal dia selama kerja, bisa talim. Ah, semuanya bisa, alhamdulillah. Menegakkan sunnah pun bisa. Akhirnya dia pun mau talim lagi, malu. Malu, malu. Ya, yang tadinya sebelumnya dia bisa mengeluarkan uang sekian-sekian puluh juta. Ya, qadarullah ma fa'al, qadarullah ma syaa fa'al. Allahul musta'an. Dari betikan hati, betikan hati. Artinya tadi kembali kepada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya betikan hati ini ada yang bermanfaat untuk dunianya, ada juga yang memudaratkan untuk dunianya, ada yang bermanfaat untuk akhiratnya, ada juga betikan hati yang memudaratkan untuk akhiratnya. Ini makanya endingnya, finishnya, terakhirnya Ibnul Qayyim bilang apa di sini? Wala tajidu ahadan yaslamu min dzalik. Engkau tidak akan mendapatkan ya orang yang selamat dari betikan hati ini. Awal muasalnya dari betikan hati. Ah, nah, betikan hati. Ya, tidak akan selamat dari orang yang seperti ini kecuali sedikit saja. Ya, contoh yang lain. Seperti siapa? Abdurrahman bin Muljim. Yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Melihat perempuan Khawarij pengen menikahi, cantik. Cantik sempurna cantiknya. Tergiur. Kemudian wanita itu bilang apa? Kalau kamu mau menikahi saya, kamu harus membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Abdurrahman bin Muljim ini dipuji sebelumnya oleh siapa? Umar bin Al-Khattab. Dari betikan hati. Hati-hati. Pentingnya selalu berdoa, zikir pagi sore. Ketika ada betikan-betikan yang seperti itu, hati-hati. Banyak istighfar. Banyak istighfar, baca ayat kursi, sholat. Karena syaitan, na'udzubillah. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia masuk syaitan dari pintu ini. Ya, penyakit-penyakitnya baik, banyak masuk dari hal ini. Dikuasai, ditunggangi oleh syaitan dari betikan hati. Akhirnya dia pun menyetujui tawaran wanita Khawarij itu. Dia pun ya melihat Ali bin Abi Thalib setelah pulang dari masjid langsung dibunuh. So, betikan hati, enggak ada yang jamin. Padahal sebelumnya dipuji oleh siapa? Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. So, perhatikan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dari betikan-betikan hati yang dikuasai oleh syaitan, jangan dikira ya akan selamat, jangan dikira akan enam ya lurus. Hati-hati yang seperti itu, hati-hati. Jangan sampai dia enam tertipu dengan kehebatannya, tertipu dengan kepintarannya, tertipu dengan dirinya, tertipu dengan ilmunya. Wah, saya hebat, saya berilmu, saya pintar, saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Yang seperti itu tidak ada jaminan. Ya, yang demikian tidak ada jaminan. Karena tadi, kisah-kisah yang tadi banyak. Awalnya dari betikan hati. Ya. Nah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqau idza massahum syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya syaitan sungguhnya orang-orang yang beriman ketika ditimpa oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Gangguan syaitan banyak. Bisikan, was-was, khawatir, cemas. Ya, termasuk ya, zaman sekarang banyak penyakitnya apa? Ah, stres. Tahu-tahu ngebunuh, ya, tahu-tahu mukul, tahu-tahu menzalimi orang. Hati-hati. Ini awalnya dari apa? Dari petikan, sehingga dikuasai oleh setan, was-was, khawatir, cemas. Enam, ya, masru dia dikuasai oleh syaitan. Ah, terlihat orangnya bagus, sempurna, fisiknya enggak ada cacatnya. Tetapi penyimpangan di dalam pemikirannya syaitan. Dia mudah mukul, dia mudah ngebunuh orang. Bangga membunuh orang. Pengen disebut pendekar. Pengen disebut jagoan. Ya, padahal muslim. Muslim. Tersinggung sedikit, bacok. Ah, tersinggung sedikit, bunuh, dan lain sebagainya. Ini syaitan. Kebanyakan manusia terkena penyakitnya dari sini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dari segi kejiwaannya. Ya, maka ini peranan agama. Adhkar, doa. Zikir pagi sore, istighfar, baca ayat kursi. Dan lain sebagainya. Dari azkar, minta perlindungan pada Allah. Karena enggak ada jaminan. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat. Enggak ada jaminan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubuna ala dinik. Kenapa? Terus. Karena hati ini berbolak-balik. Yang mengendalikan hati adalah Allah. Sehingga kita minta lurusnya hati, lurusnya jiwa. Hanya kepada Allah, bukan mengandalkan kecerdasan dia, bukan. Jangan sekali-kali mengandalkan kehebatan dia, jangan. Maka akan hancur dan binasa. Siapapun dia, bagaimanapun dia, sehebat apapun dia, kalau sudah mengandalkan kepada hartanya, kecerdasannya, pangkatnya, jabatannya, dan lain sebagainya, akan hancur dan binasa. Wallahi. Demi Allah, banyak yang hancur seperti itu. Hati-hati. Ya, sehingga harus terus bergantung hanya kepada Allah. Mohon hanya kepada Allah. Minta istiqamah hanya kepada Allah. Bukan nam kepada selain Allah. Dan jangan sekali-kali mengandalkan kepada dirinya sendiri. Kehebatannya, ilmunya, ininya, itunya, dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Nah, maka akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya juga seperti itu. innama utitu ala ilmin indi. Kata siapa? Kata Qarun. Aku dikasih harta ini karena ilmuku. Ilmuku banyak, hebat. Saya punya ilmu banyak. Itu Qarun. Ngomong gitu bukannya hebat, tenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sombong. Hati-hati dengan ucapan pun hati-hati. Jaga lisan. Penyandaran nikmat, keutamaan, kenikmatan disandarkan kepada Allah, jangan kepada dirinya. Ini penting, penting dan penting. Berapa banyak orang-orang sebelum kita hancur dan binasa karena gurur, magrur, tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan kehebatannya, tertipu dengan ini dan itu dan lain sebagainya yang dia miliki. Wal'iyadzu billah. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله بارك الله فيك.